Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebelum masuk ke keterangan lanjutan tentang masalah al-hijrah, sambil menunggu ikhwah, kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah boleh berhujjah dengan kata darurat untuk sekolah di sekolahan umum hanya untuk mencari ijazah? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Terkait dengan ijazah, ini bukan suatu hal yang sifatnya darurat, karena kita melihat berapa banyak di antara ikhwah yang punya ijazah. Ya, ijazahnya disimpan, ya. Sebagian mereka ada yang ijazahnya S1, ada yang bahkan S2. Mereka tidak menggunakan itu sebagai ya alat untuk mendaftar, ya, bekerja di sebuah instansi yang mempersyaratkan adanya ijazah. Sebagian yang melakukan ini dari kalangan yang mengaku mengikuti dakwah as-salafiyah, yakni mencari sekolah-sekolah yang ada ijazahnya, ya, beralasan bahwa dengan ijazah itu bisa mendaftar ke Jamiah Islamiyah Madinah. Padahal kita melihat kenyataan, berapa yang bisa masuk ke Jamiah Islamiyah yang dengan ijazah ini. Sementara untuk bisa mendapatkan ijazah, anak-anak kita harus melewati sekian tahapan, ya, dari perkara-perkara yang akan bisa merusak dan menjauhkan mereka dari akidah yang sahihah. Demikian juga dari adab-adab yang aliyah, adab-adab yang tinggi. Seorang yang sayang kepada anak keturunannya tentu tidak akan mengorbankan anak keturunannya demi menggapai sesuatu yang masih sifatnya khayali, khayalan semata. Oleh karena itu, maka hendaklah setiap kita betul-betul berusaha untuk mengikuti arahan bimbingan terkait dengan permasalahan pendidikan anak-anak kita, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan kita menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang tuanya. Sebagai contoh saya berikan, ya, sebagian yang berupaya dengan alasan kalau di sekolah umum mungkin nanti ada pelajaran yang menyelisihi, maka buat sekolah sendiri yang bisa mengeluarkan ijazah. Dan ini sudah terjadi, ya, di sebagian mereka yang sudah sampai pada tingkatan pendidikan menengah atas. Ya. Di antara kurikulum yang harus dimasukkan, karena ini sekolah yang backgroundnya agama, ya, maka tentunya, ya, kurikulum yang dipakai karena ingin memiliki ijazah resmi negara sesuai dengan yang ditetapkan negara. Ya. Di antara pelajaran yang harus diberikan pelajaran filsafat. Ya. Kita tahu bagaimana perkataan para imam, ya, tentang ilmu filsafat ini, yang itu merupakan perusak agama seorang. Ya. Juga harus diajarkan pelajaran akhlak sufi. Akhlak sufi. Ya, sementara dia sudah tahu bagaimana sesungguhnya penyimpangan ajaran tasawuf. Kalau mungkin beralasan, oh, kita ajarkan ini untuk kita bantah. Sekarang untuk membantah satu penyimpangan saja butuh waktu. Belum lagi ya, mampukah seseorang untuk membantah syubhat-syubhat yang ada di dalamnya? Atas dasar itu, maka siapa yang menginginkan keselamatan atas dirinya dan anak keturunannya, maka hendaklah betul-betul berpegang dengan jalan salafus salih, termasuk di dalam permasalahan tarbiyah. Belum lagi khurafat-khurafat ya, pada sebagian bacaan mereka ya, kalau masalah gambar ya, sudah biasa begitu. Cerita tentang asal mula berdirinya kota Pekalongan ya, legenda ini sudah ya. Katanya seorang pendekar yang mendirikannya karena biasa dia kalau bertapa itu ngalong ya, dari kakinya di atas, kepalanya di bawah, maka dinamakanlah kota itu kota Pekalongan. Kira-kira yang seperti ini, nempel nggak di anak-anak? Ya. Anak-anak itu akan sangat nempel dengan sebuah pelajaran dalam bentuk cerita. Ya. Lalu bagaimana sikap dan muamalah kita kepada ikhwah yang lembek manhajnya? Kalau masih bisa diberikan nasihat, arahan, bimbingan, ya, maka ditempuh. Ya. Jika bisa langsung, maka dilakukan. Jika tidak, ya, memandang untuk ada orang lain yang lebih pas menyampaikannya, maka dia minta bantuan. Dan mereka yang cenderungnya ya, meninggalkan dakwah ini setelah mengenalnya, karena tendensi-tendensi duniawiyah ya, sebagian dari mereka ada yang masih kesana kemari ya, datang ke sini hanya untuk hadir di majelis taklim. Jadi saat yang lain ngantar anaknya ke sekolah hizbiyin. Ya, ketika ditanya kenapa kok anaknya masih ya disekolahkan di tempat seperti itu, nanggung katanya. Ya, nanggung. Ya, sebentar lagi mau selesai hafalannya. Atau dan semisalnya dari alasan-alasan yang sesungguhnya ya tendensi utamanya adalah duniawiyah. Karena mereka sudah tahu tentang bagaimana yakni penyimpangan-penyimpangan yang ada pada lembaga yang mereka menitipkan anak-anak mereka itu. Ialah saja kembali ke tadi, masalah ijazah. Nanti kalau di pondok saja itu enggak punya ijazah, nanti anak saya makan apa? Anu gitu. Ya, makan ijazah itu. Sebagian yang enggak punya ijazah pendidikan tinggi jadi bosnya seperti itu. Ya, masalah rizki, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membagi-bagi di antara hambanya sesuai dengan hikmahnya. Sebagian Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, keluasan dan itu di atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagian Allah Subhanahu Wa Taala sempitkan. Dan ini juga di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena belum tentu seorang yang diuji dengan kesempitan rezeki akan bisa dia lolos dari ujian Allah ketika diuji dengan kelapangan rezeki. Dan kita melihat banyak ibrah pelajaran pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki tetapi ternyata tidak mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Bagaimana penerapan ayat terkait dengan fitnah musafiqah pada akhir-akhir ini? Baik, ya, janganlah kebencian kalian ya pada suatu kaum yang menyeret kalian untuk tidak berbuat adil. Maka berbuat adillah, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, terkait dengan fitnah sa'afiqah yang disebarkan oleh orang-orang yang dengan fitnah itu dijuluki sebagai musa'afiqah, yakni orang-orang yang menuduh salafiyin, bahkan para ulamanya, sebagai orang-orang yang tidak punya modal. Artinya mereka bukan hanya sekedar bodoh, tetapi dungu. Maka dalam hal ini sikap adil kita, ya, terhadap mereka, termasuk di dalamnya ketika membantah, ya, penyimpangan-penyimpangan mereka, yakni tidak mendatangkan sesuatu yang tidak ada pada mereka, ya, kedustaan. Ini perkara yang tidak boleh, ya, mendatangkan kedustaan karena tujuannya untuk membantah, tidak boleh. Oleh karena itu kita lihat, ya, thariqah para a'immah, ya, khususnya di masa kita, Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah wa atala wa atala Allahu umrahu fi tha'ah. Beliau, ya, ketika membantah penyimpangan-penyimpangan kelompok yang menyimpang, mendatangkan, ya, dari apa yang ada pada mereka, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun audio, ya, tidak hanya sekedar apa yang berkembang dari katanya dan katanya begitu. Sehingga betul-betul, ya, dengan metode yang demikian selamat dari terjatuh ke dalam yakni kezaliman, dalam bentuk mengada-ada dari apa yang tidak ada pada mereka. Kemudian termasuk di dalamnya, tidak boleh kita melakukan tindakan yang itu tidak terkait dengan bab nasihat. Ya, sebagai contoh misalnya memberikan, ya, gangguan dengan sebab, ya, mereka menyimpang, ya, seperti itu tidak boleh. Kalau tujuannya dalam rangka untuk mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang benar, maka ditempuh jalannya juga jalan yang benar. Kemudian, ya, terkadang, ya, ketika upaya nasihat, ya, pengarahan tidak memberikan asar dan butuh untuk adanya hajar, ya, ini juga hajar yang ditegakkan di atas bimbingan para ulama, ya, maka ditempuh. Jangan kemudian berpikiran, oh, nanti kalau misalnya dihajar, ya, terus mereka semakin jauh, ya, bagaimana? Ya, maka perlu untuk kita sadari bahwa ketika kita menempuh jalan hajar pun itu di atas bimbingan para ulama, maka ketika mereka semakin jauh, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki untuk mereka, ya, memang semakin jauh dan menunjukkan penentangan terhadap syariat ini, menentang para ulama-nya, ya, sehingga, ya, ketika kita sudah berusaha, ya, menempuh apa yang diimpikan oleh para ulama, tentu kita pasrahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tidak dibebani sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak dibebani untuk menjadikan manusia, ya, mendapatkan ataupun dia di atas taufik, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun yang kita dibebani adalah untuk memberikan penjelasan, hidayatul irsyad wal bayan, ya, memberikan penjelasan, bimbingan. Ketika mereka tidak mau, ya, maka kita pasrahkan kepada pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan pengobatan yang terbukti, ahli medis, alat dan obat jauh lebih baik berobat di negeri kafir. Penyembuhan lebih cepat dari negeri ini. Apakah boleh berobat ke negeri kafir karena alasan seperti di atas? Kita tidak boleh bermudah-mudah, ya, mengambil kesimpulan bahwa, ya, pokoknya kalau mau berobat ke negeri kafir saja, tidak boleh, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan jaminan, ya, kesembuhan pada dokter tertentu, pada obat tertentu. Semua itu hanya sebab, ya, semua hanya sebab. Oleh karena itu, selagi memungkinkan untuk berobat di negeri-negeri Islam, jika di negeri kita, ya, di negeri kita mungkin sudah dicoba tapi belum ada hasil, maka kita coba, ya, menggali informasi dari negeri Islam yang lainnya, ya. Karena sekali lagi, kemajuan di bidang kedokteran ini juga sudah banyak diraih oleh negeri-negeri Islam. Bahkan jika kita teliti bahwa kemajuan kedokteran yang diraih oleh Barat itu tidak lepas dari mereka menggali dari buku-buku yang ditinggalkan oleh para ilmuwan kaum muslimin. Jadi tidak boleh bermudah-mudah untuk mengambil kesimpulan seperti ini, ya, dan menempuh langkah berobat ke negeri kafir. Allahu ta'ala a'lam. Tapi kita masuk ke kitab. قال المؤلف رحمه الله ونشرأ الآن بذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على ما تقدم ونحوه مما له تعلق به على سبيل الاختصار لا البسط ومن أراد البسط فليراجع الكتب التي أشرنا إليها فيما سبق. Dan kita sekarang masuk penyebutan sebagian dari dalil-dalil Al-Kitab dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang permasalahan yang telah disebutkan. Dan semisalnya ini terkait dengan permasalahan menempuh safar, hukum menempuh safar ke negeri kufar. Mimma lahu ta'allukun bih, dan pembahasan yang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Ala sabil ikhtisar lal basth, ya, secara ringkas, tidak secara panjang lebar. Wa man arada al basth falyuraji al kutuba allati asharna ilaiha fi ma sabaq. Siapa yang menginginkan penjelasan yang luas, ya, maka silakan untuk merujuk kitab yang telah kami isyaratkan sebelumnya, ya, di antaranya adalah kitab Ad-Durar As-Saniyah. Dan ini kumpulan dari mu'allafat dan risalah risalah ilmiah para ulama dari negeri Najd, ya, negeri kelahiran Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa man ibtagaha wajadaha, siapa yang menginginkannya, ya, biiznillah dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya. Kata beliau, al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, saya bacakan kelengkapan ayatnya dulu. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri-diri mereka. Ya, para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasnya untuk mewafatkan, ya, manusia. Di mana orang-orang ini dalam keadaan zalim, apa sesungguhnya kezaliman yang ada pada mereka? Ai bisababil iqamati baina adhhuril kuffari, wahum qadiruna alal hijrah. Mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi sebagai orang-orang zalim, dikarenakan mereka tetap tinggal di tengah orang-orang kufar, yakni kufar Makkah, ya, kufar Quraisy, wahum qadiruna alal hijrah, dalam keadaan mereka memiliki kemampuan untuk berhijrah. Qalu, kata para malaikat, fima kuntum, kalian ini berada pada posisi yang mana? Ai lima makastum hahuna wa taraktum al-hijrah. Yani, kenapa kalian tetap tinggal di sini dan kalian meninggalkan hijrah? Yani mereka, orang-orang tersebut, ya, dalam keadaan mustad'afin, dalam artian ditindas, dalam keadaan mereka punya kemampuan untuk berhijrah. Kemudian pada peristiwa perang Badar, orang-orang ini dipaksa untuk ikut dalam pasukan kufar, sehingga berangkatlah mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa mereka ini terkena senjata kaum muslimin. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang mengetahui bahwa mereka adalah saudara-saudara kaum muslimin, ya, itu sangat sedih menyaksikan itu. Karena tahu ini saudara, ya, seagama. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menghukumi mereka sebagai orang-orang zalim, yakni orang-orang yang tidak mau hijrah tersebut dalam keadaan mampu. Wa hadha istifhamu inkarin wa tawbihin wa taqri'. Dan pertanyaan ini, yakni fima kuntum, adalah pertanyaan yang sifatnya pengingkaran, celaan, dan cercaan. Ya, atas tindakan mereka tetap menetap di Makkah, tidak mau berhijrah. Qalu, kata mereka, kunna mustad'afina fil ard. Kata mereka, bahasanya kami-kami ini orang-orang yang tertindas di muka bumi. Ay ajizina 'anil hijrah. La naqdiru 'ala al-khuruji min al-baladi wa la adh-dhahabi fil ard. Mereka beralasan bahwa kami ini adalah orang-orang yang lemah, tidak mampu melakukan hijrah. Kami tidak mampu untuk keluar dari negeri kami dan untuk melakukan perjalanan di bumi ini, yakni menempuh, ya, perjalanan ke tempat hijrah, ke Madinah. Sekali lagi, kenapa para malaikat mencela mereka? Karena mereka punya kemampuan. Oleh karena itu, qalu, kata mereka para malaikat Allah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah subhanahu wa ta'ala itu luas sehingga kalian bisa hijrah, ya, padanya, ini meninggalkan negeri kalian karena kalian punya kemampuan, mencari tempat yang di sana kalian bisa terbebas dari paksaan-paksaan orang-orang kufar tersebut. Yakni ilal Madinah, ini untuk kalian hijrah ke Madinah. Fatakhruju min baini ahli syirki walam ta'zurhum al-malaika. Sehingga kalian bisa keluar, ya, lepas dari lingkungan orang-orang musyrik, dan di sini para malaikat tidak memberikan uzur kepada mereka dengan alasan bahwa mereka mustadafin. Karena sungguhnya mereka punya kemampuan. Bahkan malaikat menyatakan alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Maka ini sangat penting ya bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Ya, jangan sampai kita bermudah-mudah menganggap bahwa diri kita dalam keadaan dipaksa, tertindas, tidak punya kemampuan. Ya, jangan sampai ya, nanti wal'iyadzu billah pertanyaan yang sama menimpa seseorang yang menyatakan lam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, masuk di dalamnya ya, orang-orang yang hidup di tengah orang-orang yang zalim. Ya, diuji memiliki mertua yang zalim misalnya. Ya, dipaksa untuk mengikuti pemahamannya, kemudian mengaku saya terpaksa, enggak mampu. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Wah, terus nanti gimana istri saya? Man taraka syai'an lillah ya awadallahu khairan minha. Sekarang bagaimana kalau seseorang terus keadaannya di situ? Ya mungkin sebelumnya sudah tahu ilmu, sudah tahu tentang penyimpangan. Ya. Karena faktor ini dan itu, dan kita tidak bisa menjamin diri-diri kita untuk tetap istiqamah, akan bisa berubah pola pikir, pemahaman seseorang dengan sebab faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Maka di sini sekali lagi, ya, kita berupaya untuk betul-betul berhati-hati dalam menempuh perjalanan hidup ini. Ya, jangan sampai ya, menyesal pada hari yang tidak lagi bermanfaat penyesalan. Ya, jangan sampai bermudah-mudah dengan menganggap diri kita dalam keadaan dorot, dalam keadaan darurat. Walan ta'zurhum al-malaikah. Ya, malaikat tidak memberikan udzur kepada mereka, kemudian faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu orang-orang yang zalim karena tidak mau hijrah dalam keadaan mampu untuk hijrah. Tempat mereka adalah jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. فدلت هذه الآية على أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه وهو قادر عليها مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang meninggalkan hijrah setelah kewajiban hijrah ini wajib padanya, menjadi kewajiban baginya, dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Maka ketika dia meninggalkan kewajiban ini, dia dihukumi sebagai seorang yang melakukan sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Sebagaimana kita ketahui, di antara perkara yang menunjukkan sebuah pelanggaran atau dosa, dikatakan dosa besar, adanya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sebagaimana pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempat tinggalnya adalah jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ya, ancaman neraka Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka menunjukkan bahwa perbuatan mereka meninggalkan hijrah merupakan dosa besar. Thumma istasnallahu al-mustad'afin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan orang-orang yang memang mereka itu tertindas, lemah, ay al-ajizina 'anil hijrah, yang betul-betul tidak punya kemampuan untuk melakukan hijrah. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan mereka bi qaulihi illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk hijrah. Minar rijali, dari kalangan para laki wan nisa, demikian juga kalangan para wanita, wal wildan dan anak-anak. La yastati'una hilah, yang mereka memang dalam keadaan betul-betul tidak memiliki kemampuan daya upaya untuk bisa hijrah. Wa la yahtaduna sabila, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk mereka bisa hijrah. Faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum, maka orang-orang yang demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pemaafan kepada mereka. Kata 'asa ya, atau la'alla ya, dalam ayat ataupun hadis, jika ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya wajibah ya, wajib ya. Ini sebagaimana perkataan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, asa ataupun la'alla ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas diri-diri kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun ya. Ini bukan mudah-mudahan maknanya, tapi dengan itu ya pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yani jika seorang betul-betul menjalankan puasa ya sebagaimana mestinya, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta hubungan dengan istri, tetapi meninggalkan perkara-perkara yang akan bisa merusak pahala puasa, dari yang sifatnya ucapan maupun perbuatan, dia jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya, maka pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, demikian juga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum. Maknanya bukan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada mereka, tetapi dengan keadaan mereka yang demikian, maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan maaf kepada mereka dengan tidak hijrahnya. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Fa akhbara Allah taala annahu qad 'afa an ha'ula'il mustad'afin. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa dia telah memaafkan orang-orang yang lemah tersebut, yang betul-betul memang tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Kenapa di sini ditegaskan dengan qad 'afa? Li'anna 'asa minallahi wajibah. Dikarenakan asa, kalau itu datangnya dari Allah sebagaimana pada ayat ini, asa Allah maknanya adalah wajib. Bisababi hadzal udhri sahih, dengan sebab yang yakni udhri yang sahih ini, alasan yang benar ini, bahwa betul-betul memang mereka tidak mampu ya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Wahyu anhum la yaqdirun ala takhallusi min aidil musyrikin. Dikarenakan mereka betul-betul tidak mampu untuk bisa lepas dari kekuasaan orang-orang musyrikin. Walau qadiru ma arafu yaslukuna at-tariq. Seandainya pun mereka mampu, maka mereka tidak mau jalan, tidak mengetahui jalan untuk bisa menempuhnya, jadi perjalanan untuk bisa sampai ke Madinah. Fahum ghairu muhtarina lil maqam. Mereka ketika tinggal di Makkah itu bukan karena pilihan mereka memang ingin terus di Makkah, tidak. Tetapi mereka betul-betul sangat ingin untuk bisa berhijrah, tetapi mereka menghadapi ketidakmampuan. Bal kama qala ta'ala mubinan halahum wa maqalahum. Bahkan keadaan dan ucapan mereka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian wahai kaum mukminin tidak melakukan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Sementara orang-orang yang lemah yang tidak mampu hijrah, baik dari kalangan lelaki ataupun wanita dan anak-anak, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu para pembela, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu adanya penolong. Ini doa mereka yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul sangat ingin keluar dari negeri kufar tersebut, dan mereka dalam kondisi tidak mampu untuk melakukannya, sehingga yang mampu mereka lakukan adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adanya pembela dan penolong mereka yang bisa mengeluarkan mereka dari negeri tersebut. Fadhallat hadhihi al-ayatu ala annahum ma kaunihim ghair ma kaunihim ghair qadirin ala al-khuruj min baini azhur al-kuffar فهم غير مختارين للمقام بين أظهرهم. Maka ayat ini, surat An-Nisa di ayat yang ke-75, menunjukkan bahasanya mereka bersamaan keadaan mereka tidak mampu untuk keluar dari sisi orang-orang kufar. Mereka dalam keadaan tidak memilih untuk tetap tinggal bersama dengan mereka orang-orang kufar tersebut. Apa yang menunjukkan itu? Wadzalika annahum yad'una Allah an yukhrijahum. Yani dari doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan yang dengannya Allah mengeluarkan mereka dari negeri kafir tersebut. Fadalla ala khirsihim 'ala al-khuruj wa annahum mu'tadirun 'alaihim. وَأَنَّهُ مُعْتَدِرٌ عَلَيْهِمْ. Ini menunjukkan akan betul-betul semangatnya mereka untuk bisa keluar dari Makkah ketika itu. وَأَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ عَلَيْهِمْ. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan uzur kepada mereka. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan, atau yang menunjukkan kepada perkara yang demikian adalah wasfuhum ahlal qaryati bidh-dhulmi. Mereka menyebut para penduduk negeri yang mereka tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang zalim. Ya, sebagaimana dalam doa mereka, rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya, menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap baik orang-orang zalim itu, bahkan mereka dalam doanya menyatakan, ya Allah keluarkan kami dari negeri yang penduduknya zalim ini. Kemudian wasu'aluhum rabbahum an yaj'ala lahum waliyan yatawallahum wa yatawallawnahu. Mereka meminta kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bagi mereka adanya pembela yang membela mereka dan mereka yakni menyayangi orang tersebut. Wa an yaj'ala lahum nasiran yansuruhum ala a'daihim alladziina hum baina adhhurihim. Dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan bagi mereka adanya penolong yang menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka yang musuh-musuh itu baina adhhurihim, ada di sekitar mereka, dan musuh-musuh itu memiliki kemampuan kekuatan yang besar untuk memaksa mereka. Faman kana hadhihi haluhu wa maqaluhu, barang siapa yang keadaannya demikian dan ucapannya demikian, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura, maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan maaf kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.